Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد عندك يا مروزي siapa yang dimaksud dengan tabi'in? Seorang yang bertemu dengan sahabat dan mendengarkan hadis darinya, apalagi hendak Abdul Aziz seorang yang bertemu dengan sahabat, ya, meninggal dalam keadaan Islam, sudah. Nah, pesan, gosan. Nah, seorang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan meninggal di atas Islam, hasan tak? Ini sahabat Nabi. Nah, ini tabi'in. Seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi, satu orang, dua orang, lebih daripada itu, walaupun tidak mendengar hadis dari sahabat, tapi dalam keadaan dia beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Siapakah tabi'in yang paling afdal? Nah, mana rohan-rohan? Jarang hadir di majlis rohan. Zaki, mana Zaki? Mana faqih? Mana hasib? Apa lagi? Ubay bin Ishaq. Bapaknya Ubay namanya Ishaq. Nah. Hah? Anas, Luqman. Ayo yang belum datang ke masjid. Pada main-main di luar. Nah, di masjid insyaallah mendapatkan naungan malaikat, mendapatkan liputan rahmat. Nah, dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Dan satu lagi sakinah, mendapatkan ketenangan hidup, kelapangan hati. Barakallahu fikum. Banyak yang enggak hadir. Setiap malam begini? Iya. Setiap malam. usinapsi wa iyyakum. Nah, barakallahu fikum. Bersemangat. Siapa lagi yang akan meramaikan majlis ilmu? Siapa lagi yang tidak butuh kepada majlis ilmu ya kecuali kita? Kita yang punya masjid, kita punya majlis, kita yang punya pondok. Barakallahu fikum. Ya, kita pula yang meramaikan. Fadilahnya pun kita yang mendapatkan. Barakallahu fikum, jangan lalai, jangan tertipu dengan nam kila wal qal. Agungkan majlis ilmu sebagaimana pendahulu kita para salaf mengagungkan majlis ilmu. Barakallahu fikum. Kalau majlis ilmu sudah tidak dihargai, tidak dihormati, apa yang akan bisa menangkan hati kita? Sebab apa kita akan mendapatkan rahmat Allah, naungan malaikat, sanjungan Allah? Dengan apa? Barakallahu fikum. Allah sudah sangat-sangat penyayang terhadap kita semuanya. Diberikan rasa aman, tentram, nah, barakallahu fikum, sehat walafiat, harta benda, makan minum, alhamdulillah. Itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pandai kita bersyukur barakallahu fikum terhadap nikmat Allah. Kalau majlis ilmu sudah nam tidak dihadiri, nam yang hadir hanya santri-santri yang dari jauh saja, yang mengeluarkan biaya, barakallahu fikum, yang telah meninggalkan kesenangan-kesenangan rumahnya. Nah, lalu kita yang ada di sini sudah ibu bapak kita di sini, rumah kita di sini. Barakallahu fikum, hidup kita akan besar di sini, akan berkeluarga di sini. Ya, sampai tua di sini insyaallah. Barakallahu fikum. Kalau mereka tamu akan pulang ke negeri masing-masing. Nah, siapa yang akan meneruskan pondok ini? Barakallahu fikum. Nah, sayang sama orang-orang tua kita yang telah berjuang, ikhwan-ikhwan pendahulu kita yang telah berjuang. Barakallahu fikum, dari tempat yang asalnya lembah kosong, tidak ada rumah, tidak ada masjid, tidak ada semua, sekarang sudah ramai. Dulu saya datang baru listrik masuk. Nah, sebelum itu enggak ada listrik. Jam 10 sudah mati lampu semua. Nah, barakah genset. Sekarang walhamdulillah listrik semalam suntuk, jalan sudah rapi, air semuanya. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya kepada kita. Barakallahu fikum, kita harus menyadari ini nikmat yang besar. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat ini, maka Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, barakallahu fikum. Semoga barakallahu fikum nasihat kita ini bisa menggugah kita sekalian barakallahu fikum, dalam rangka barakallahu fikum kita bisa sama-sama bersyukur atas nikmat ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau ikhwah-ikhwah, nah, sebagian ikhwah, ya tadinya kita enggak akan singgung-singgung, terserah mau datang mau enggak, karena sudah paham, sudah dewasa, ya sudah, ya memang mereka yang berjuang. Ternyata butuh juga mungkin diingatkan. Iya. Nah, tadinya kadang-kadang berat juga menasehati, mengingatkan. Nah, karena padahal mereka juga yang berjuang, yang datang dari jauh. Barakallahu fikum. Ya, tapi ya namanya kita manusia, imannya yazidu wa yanqus, imannya bertambah dan berkurang. Barakallahu fikum, kadang barakallahu fikum memang tetap butuh barakallahu fikum dari tegur sapa kita, sesama kita barakallahu fikum. Nah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Nah, dalam memuliakan majlis ilmu barakallahu fikum. Semoga barakallahu fikum kita bertahan, bersabar memuliakan majlis ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala tambah barakallahu fikum keberkahan majlis ini. Nah, ya kalau barakallahu fikum, kalau kita kadang memang lelah, kadang capek, ya wajar. Nah, barakallahu fikum. Namun ingatlah fadilah daripada majalisul ilm, yang lelah kita, capek kita, dengan mengingat fadilah majlis ilmu, insyaallah akan bangkit semangat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah berbicara daripada hawa nafsunya, yang beliau tidak pernah berbicara kecuali wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, ya kalau lelah, kalau capek, kalau rasa ada bosan majlis ilmu, baca hadis ini. Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum, laki-laki, perempuan, berkumpul di satu rumah dari rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitabahu, yang mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayatnya, membaca hadis-hadisnya, membaca wahyu. Kemudian mereka mempelajarinya. Di antara mereka, tidak lain akan turun kepada mereka as-sakinah. As-sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan hidup, lapang. Nah, barakallahu fikum. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Karena malaikat itu ridha kepada apa yang kita sedang cari. Nah, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendoakan maghfirah, ampunan, karena ridha terhadap orang-orang yang sedang mencari ilmu. Hatta al-hitan, sampai hitan. Mana hitan? Ikan-ikan dalam air berdoa. Nah, barakallahu fikum. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang berbayang besar. Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang ada di majlis itu di sisi para malaikatnya. Disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi para malaikat. Dengan nama yang paling yang disenangi. Sekarang belum kita melihat hal itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kita semuanya dengan ini. Nanti kita akan bahagia dan senang mendapatkan fadilah-fadilah majlis ilmu. Barakallahu fikum. Jangan sampai olahraga capek, main bola capek sampai jam 6. Maghrib, sholat maghrib, ngantuk, rebahan di kasur. Atau sudah lelah, lupa Naam, yang akan membawa kesenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Naam, jadi maghrib, jadikan barakallahu fikum waktu untuk kita beribadah. Bawa anak-anak kita, bimbing anak-anak kita di majlis, duduk dekat dengan kita, membawa alat tulis, barakallahu fikum. Naam, daripada naam ngobrol di luar. Naam, barakallahu fikum. Siapa lagi barakallahu fikum yang akan meraih keuntungan dari majlis ilmu kecuali kita sendiri barakallahu fikum. Naam. Bukan hanya majlis ini saja, majlis semuanya. Jangan majlis Ustaz Abdurrahman saja, juga majlis ustaz-ustaz yang lain. Semua yang dibacakan di sana, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah, bimbingan-bimbingan para ulama, majlis ilmu barakallahu fikum. Naam. Kita semuanya memang barakallahu fikum harus berusaha untuk tetap melaksanakan dan memiliki adab talabul ilm barakallahu fikum sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Naam, salafiyun, sejak dahulu, para salafuna saleh seperti itu barakallahu fikum. Majlis ilmu. Bahkan tadi sudah sering kita sebutkan, ya, hadir di majlis ilmu bukan hanya dirinya saja, bahkan membawa anak-anaknya. Ketika anaknya pun dilarang oleh ulamanya karena khawatir fitnah, berusaha bagaimana cara supaya anaknya hadir di majlis ilmu. Nah, sekarang sudah kayaknya barakallahu fikum berat ini. Kita orang tua hadir di majlis ilmu membawa anak-anak kita duduk di sampingnya. Kita ceritakan satu masyayikh ulama salaf terdahulu Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud As-Sijistani muhaddis. Beliau duduk di majlisnya Syekh Ahmad bin Saleh muhaddis. Namun syekhnya ini melarang anak-anak yang baru balig, yang baru tumnam, ya, enggak boleh hadir di majlisnya karena khawatir fitnah. Untuk mensucikan dirinya. Melarang anak-anak yang belum tumbuh jenggot untuk hadir di majlisnya. Sementara muhaddits Abu Dawud As-Sijistani seorang yang semangat untuk kalau muhaddits anaknya ingin mendapatkan faidah, sebagaimana dia mendapatkan faidah. Namun anaknya ini barakallahu fikum belum tumbuh jenggot. Sementara gurunya melarang membawa anak-anak yang belum tumbuh jenggot di majlisnya. Akhirnya barakallahu fikum, bagaimana caranya mensiasati syekhnya? Mensiasati, akhirnya beliau ikat segumpal rambut di dagu anaknya. Kemudian dibawa hadir ke majlis ilmu. Supaya orang-orang menyangka dia sudah berjenggot anaknya ini. Ini masya Allah perjuangan yang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Ingin anaknya menjadi orang yang berilmu. Sampai seperti itu. Namun akhirnya ahli majlisnya menghabarkan juga kepada Syekh Ahmad bin Saleh. Bahwasanya Abu Dawud As-Sijistani melakukan hal ini. Dia membawa anaknya mengikat segumpal rambut di dagu anaknya. Dan hadir di majlisnya Syekh Ahmad bin Saleh. Maka akhirnya dipanggil oleh Syekhnya. Kamu lakukan hal ini kepadaku. Kata Abu Dawud, "Naam ya Syekh, namun kau jangan mengingkari apa yang aku lakukan. Cobalah," kata beliau, uji kemampuan, pemahaman anak saya ini. Kalau dia tidak sebanding, memang larang dia. Akhirnya Syekh membacakan satu juz. Ketika itu di majlisnya satu juz hadis, kemudian dihadirkan ulama fuqaha-fuqaha para rawi-rawi. Akhirnya Naam dites, ternyata anak tersebut unggul dalam menguasai satu juz yang diriwayatkan oleh Syekh Ahmad bin Shalih tersebut. Itu pun tetap siapa syekhnya enggak boleh meriwayatkan, anak tersebut tidak boleh mengizinkan meriwayatkan dari syekhnya. Walaupun dia menyebut kebanggaan bapaknya, tetap karena apa? Dia masih kecil. Karena khawatir tadi dia, karena dilarang anak-anak belum tumbuh jenggot tidak boleh hadir di majlisnya. Barakallahu fikum. Syahidnya di sini Abu Daud As-Sijistani, termasuk ulama muhaddis, betapa semangatnya dalam membina anaknya, membawa ke majlis taklim, walaupun ada penghalang, berusaha bagaimana cara supaya bisa hadir anaknya. Nah, ini salaf kita. Nah, jadi barakallahu fikum, harus barakallahu fikum kita kembali, jangan kita makin kesini makin jauh, makin merosot semangat belajar kita, semangat Naam barakallahu fikum hadirnya kita di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum tetap menjaga keberkahan lingkungan kita ini, majlis ilmu kita ini, barakallahu fikum. Naam. Kita lanjut pelajaran kita insyaallah dalam Syarhul Mumti'. Kita masih di dalam masalah jual beli, barakallahu fikum, syarat yang ketiga dalam syarat jual beli. Di sana ada beberapa benda yang tidak boleh diperjualbelikan, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Sahib Zadil Mustaqni kemarin yang terakhir, beliau Sahib Zadil Mustaqni menyebutkan tidak boleh jual beli mushaf Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'annya. Naam. Barakallahu fikum. Karena ada dalil Abdullah bin Umar, asar dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, saya sangat berkeinginan memotong tangan-tangan yang menjual belikan, memperjual belikan Al-Quran. Nah, dari sisi alasan, nah, apabila seseorang itu nah, tidak butuh kepada Al-Quran, cukup dia memang banyak Al-Qur'annya, maka hendaklah dia memberikan kepada orang lain, wajib dia berikan kepada orang lain, di antara alasannya. Nah, kalau wajib memberikan kepada orang lain, enggak boleh kita menerima imbalan, kata mereka. Nah, alasan yang lain kenapa tidak boleh memperjualbelikan mushaf, karena kalau Al-Quran dijual belikan itu berarti sama saja kita menghinakannya, seperti menganggap barang, sayuran, nah dijual belikan. Padahal Al-Quran adalah wajib dihormati, kata Naam. Kata pendapat yang mengatakan tidak boleh memperjualbelikan Al-Quran. Naam. Namun ditarjih oleh Al-Imam Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala was-sahih, yang boleh, yang benar, bahwasanya diperbolehkan jual beli mushaf Al-Quran dan sah. Karena sebagaimana hukum asal daripada jual beli, hukum asal jual beli adalah halal. Allah Ta'ala berfirman, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan juga hukum asal kaum muslimin dari sejak dulu sampai sekarang masih memperjualbelikan Al-Qur'an. Kalau kita larang, kalau kita haramkan jual beli Al-Qur'an, barakallahu fikum, maka kita melarang al-intifa', melarang mengambil manfaat darinya. Sementara keadaan manusia Nah, memiliki sifat kikir tidak bisa membelikan Al-Quran untuk orang-orang yang butuh. Tidak semuanya. Sementara kebutuhan kaum muslimin sangat. Barakallahu fikum. Nah, adapun atsar Abdullah bin Umar yang mengatakan saya berkeinginan untuk memotong tangan-tangan yang memperjualbelikan Al-Quran, mananya barangkali ketika manusia butuh kemudian orang menjual pada orang sangat membutuhkan. Nah, tidak bisa dapatkan kecuali dibeli. Nah, dan mushaf bisa jadi ketika itu jumlahnya sedikit. Ini dibawakan ke sana dari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang rajih diterjemah oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, hukum jual beli Al-Qur'an adalah boleh dan itu mazhab Malikiyah. Mazhab Imam Malik barakallahu fikum. Bukan termasuk menghinakan. Nah, barakallahu. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum, termasuk barang atau benda yang tidak boleh diperjualbelikan adalah al-mayyitah, bangkai. Qala al-allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wal-mayyitah, bangkai. Hadza 'athfun 'ala qawli ilal kalb. Ini diathafkan kepada al-kalb, termasuk barang yang tidak boleh dijual belikan adalah anjing. Anjing apapun. Nah, sama seperti itu juga bangkai. Nah, ya, bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Qalu wal mayyitatu la yasih bai'uha, maka bangkai tidak sah diperjualbelikan. Liqaulin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'al mayyitah. Karena memang ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah, innallaha harrama bai'al mayyitati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli bangkai. Naam. Wa adafa tahrim ila Allah ta'kidan lahu. Rasulullah mengidhafahkan pengharaman kepada Allah sebagai penguat. Naam. Diidhafahkan karena li anna idhafata syai'a ila malikil muluk ma'nahu qat'un nizafi. Kalau penyandaran sesuatu kepada rajanya para raja yaitu Allah tabaraka wa taala, maka ini untuk memutus persengketaan. Allah yang mengharamkan. Nah, sudah tidak bisa lagi orang berkutik kalau mengatakan Allah yang mengharamkan. Nah, ya, Allah yang mengharamkan jual beli bangkai. Taib. Wa aurada sahabatu radhiyallahu anhum wa humul harisun 'alal ilm. Kemudian para sahabat membawakan sangkalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jual beli bangkai, dan mereka para sahabat adalah merupakan orang-orang yang harisun, orang-orang yang sangat semangat terhadap ilmu. Maka mereka para sahabat membawakan sangkalan kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, araita syuhumal mayitah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak daripada bangkai? Syuhum, lemak bangkai. Fa innaha tutla bihasfun, karena dengan lemak itu akan bisa untuk digunakan mengecat perahu supaya perahu tidak bocor. Dicat, kalau sekarang kan pakai gemuk, supaya tidak masuk air. Dulu pakai lemak daripada binatang. Watudhinu bihal julud, dan bisa untuk meminyaki kulit. Wayastahbihu bihan nas, dan manusia juga akan bisa menjadikan alat penerang. Lemak dibakar, kemudian dipakai kapas, dibakar dan bisa jadi lampu. Bagaimana ya Rasulullah? asubun min khasyab wa tutla bisyuhun. Nah, perahu yang terbuat dari kayu yang dicat dengan apa tadi, lemak daripada enam binatang, agar minyaknya barakallahu fikum bisa mengusir air. Nah, barakallahu fikum tidak masuk ke dalam kayu tersebut. Nah, ya kalau masuk air kan kapal nggak bisa jalan, jadi berat, tenggelam. Maka dicat sekelilingnya, bolong-bolongnya, sambungan-sambungannya dengan lemak binatang tersebut. Wasudahinu bihal julud, kemudian juga bisa meminyaki kulit. Nah, ya, meminyaki kulit agar kulit tersebut litalina, untuk kulit tersebut menjadi lembut. Kalau kulit kasar dipakai minyak atau sekarang seperti apa, vaselin, kan jadi lembut. Kalau kita di Yaman saking dinginnya harus pakai vaselin, habis wudu, habis mandi harus pakai vaselin kulit ini. Kalau enggak pakai vaselin, pori-pori ini luka, keluar darah karena sangat dinginnya. Pakai vaselin kulit itu, habis wudu muka juga bisa bercak-bercak kayak pori-pori itu, keluar darah. Nah, termasuk daripada zaman di zaman dulu untuk melembutkan kulit dengan lemak binatang itu. Nah, li'annal jilda idza duhina lana, karena kulit kita kalau diberi minyak seperti vaselin atau dalam zaman dulu seperti kasih enam lemak daripada binatang, ini akan menjadi lembut kulit tersebut. Kemudian juga wa yastasbihu bihan nas, manusia di zaman dulu kalau mencari membuat lampu dari lemak binatang. Nah, faqad kana an-nasu fi fil awwalin fil awwal yajaluna ad-dahan bi manzilatil gaz. Di zaman dahulu, nah barakallahu fikum, minyak itu sedaya yang terbuat dari lemak itu seperti gas sekarang. Mereka meletakkan di bejana, kemudian mereka nyalakan lampu. Nah, ya untuk penerangan di rumah-rumah mereka. Ternyata Nabi SAW ketika para sahabat mengatakan itu, bagaimana ya Rasulullah? Ketika Rasulullah menyatakan lemak daripada bangkai tersebut haram, maka para sahabat menyebutkan, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau lemak bangkai tersebut digunakan untuk mengecat perahu, untuk jadikan sebagai minyak enam kulit ini dan bisa dijadikan sebagai alat penerang, lampu. Nabi mengatakan lahu haram. Haram. Nah, di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Haramnya apakah penggunaan-penggunaan tadi ataukah haramnya kembali masalah jual beli? Maka para ulama berselisih. Nah, ya. Haram tersebut menurut pendapat yang rajih, nah, kembalinya kepada jual belinya. Nah, lemak daripada bangkai tersebut diperjualbelikan haram, karena konteks ini sedang berbicara tentang masalah jual beli. Adapun penggunaannya tadi untuk mengecat perahu, untuk melembutkan kulit, untuk dijadikan sebagai lampu, nah, maka diperbolehkan. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW menjualnya. Wa hadzal qawl huwa sahih anna ad-dhamir fi qawlihi huwa haram ya'udu 'alal bayyi. Ini pendapat yang benar, dhamir yang terdapat pada kalimat huwa haram kembali kepada masalah jual beli. Jual belinya yang haram. Naam barakallahu fikum. Ya, adapun untuk penggunaan yang disebutkan oleh para sahabat barakallahu fikum adalah boleh barakallahu fikum. Hal ini yang ditarjih oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nam seperti yang diterjemah oleh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Jadi jual beli nam lemak bangkai haram. Adapun penggunaannya tadi kalau mau digunakan untuk mengecat perahu, lab dibuat lampu dan yang lainnya boleh barakallahu fikum. Nam qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan haram juga untuk dipakai untuk mengecat perahu, untuk meminyaki kulit, untuk dijadikan sebagai alat penerang, haram. Tapi yang rajih, nam annahu yajuz antutla biya sufun watudahan bihal julud wayastasbih bihan nas barakallahu fikum. Yang benar boleh barakallahu fikum lemak bangkai digunakan untuk mengecat perahu, nam kemudian meminyaki kulit dan dijadikan sebagai alat penerang barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Nah, mungkin ini saya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya barakallahu fikum min kulli su'in wa makruh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengembalikan kepada kita semangat-semangat menjaga kenikmatan majalisul ilm barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.